السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, hadirin Allah muliakan. Tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita ini kecuali kata syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya kembali bertemu dengan ilmu, kembali bertemu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang terbesar di dalam kehidupan, karena nikmat terbesar adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang menjadi tujuan dari semua penciptaan. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah ciptakan ini semua itu agar kalian punya ilmu bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, dalam surat At-Talaq. Jadi jangan pernah salah fokus tujuan kita diciptakan selain beribadah adalah untuk berilmu, atau berilmu dan beribadah. Jadi silakan beraktivitas duniawi, tapi jangan lupa tujuan utama kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci kita dapat ketenangan di dunia, kita dapat kebahagiaan. Kata para ulama, ini adalah kunci kebahagiaan. Ini adalah kunci dari kesabaran. Sedangkan isinya dunia itu masalah semua, hadirin. Isinya dunia itu berpindah dari satu masalah ke masalah yang berikutnya. Masih ingat surat Al-Mulk ayat 2? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi inti isinya dunia itu adalah ujian demi ujian, berpindah dari satu ujian menuju ujian yang kedua, dari ujian yang kedua pindah ke ujian yang ketiga, ujian ketiga pindah ke yang keempat. Begitu penuturan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau gak sabar repot, hadirin. Dan kunci sabar itu ilmu. Masih ingat ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar kalau Anda gak tahu ilmu tentang apa yang Anda hadapi? Ya kalau sekali bernabi aja gak bisa harus punya ilmu ya untuk bisa sabar, itu sekali bernabi alaihi salam. Ya apalagi kita yang gak punya ilmu gak akan sabar. Dan kalau gak sabar, bayangin hidup tuh isinya ujian, ujian, ujian, ujian. Kita gak sabar. Jadi bayangin betapa merananya tuh kehidupan. Betapa remuk-remuknya itu diri kalau gak sabar. Makanya karena ujian kehidupan tuh setiap hari, ya kalau bisa setiap hari itu ada ilmu yang kita dapatkan. Ilmu dan ujian tuh harusnya berjalan paralel. Kalau gak ya sakit hati melulu hadirin. Tapi kalau setiap hari itu dikasih ilmu, lalu berusaha diamalin, itu sakinah, itu ketenangan. Makanya kita butuh ilmu, sebagaimana kata Imam Ahmad, lebih dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Gitu loh. Kita tuh bisa baik-baik aja walaupun gak makan seharian, bahkan senang gitu loh. Ada yang lagi detox, senang dia gak makan seharian, dia mikir kayaknya sehat abis ini, terus juga bisa kurus. Yang puasa gak makan seharian gak ada masalah, bahkan dapat pahala kita puasa Ramadan gitu. Tapi kalau gak dapat ilmu seharian, masalah itu masalah. Tapi yang namanya manusia kan itu yang gak mudah ya untuk menyadari hal ini, karena memang secara umum itu zoluman jahula, kata Allah dalam surat Al-Azab 72, manusia itu zolim banget dan bodohnya kelewatan. Jadi salah satu, dia gak ngerti hakikat bahwa ilmu itu kebutuhan. Nanti begitu sakit hati, stres, baru deh panik. Tapi seringkali juga kita gak sadar apa yang kita butuhkan, apa obat dari ini semua. Nah, obat dari ini semua itu ilmu, hadirin. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya ini harus kita syukuri dan harus kita rutinkan. Dulu itu lama kita tuh hidupnya bahagia, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berat ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat ujiannya tuh para nabi. Tapi yang menakjubkan, para nabi juga orang yang paling bahagia. Gitu loh. Para nabi itu orang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, hadirin. Punya ilmu. Saya pernah ketemu sama orang tuh yang punya masalah yang bagi dia tuh ribet, rumit banget gitu. Udah pening, udah kepalanya. Dan itu bukan 1-2 tahun dia pusingin masalah itu. Lalu dia sampaikan masalahnya. Terus kita jawab, itu gak sampai 10 menit lah kita bicara. Kata, ya Allah Pak Ustaz, ternyata begini mas, ini solusinya atau kunciannya. Ya iya, itu kata Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saya udah pening banget bertahun-tahun, gak ngerti gimana nyelesainnya. Tapi ya juga emang harusnya begitu ya. Ya iya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Jadi masalah yang sebenarnya bisa selesai 10 menit tuh hadirin, itu kalau gak punya ilmu sampai bertahun-tahun. Dan efeknya tuh kemana-mana. Ya, ke istri lah, ke anak-anak juga kena, semuanya kena. Padahal kalau kita mau belajar dan senantiasa minta taufik dari Allah, itu 10 menit terurai. Itulah kita hadirin. Makanya jangan bosan-bosan nuntut ilmu dan rutinkan, karena perubahan itu yang dirutinkan. Ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah SAW, itu yang paling kontinu, paling rutin, walaupun sebentar atau sedikit. Walaupun sedikit, Tapi yang paling kontinu itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling kontinu itulah yang paling berdampak dan merubah. Gitu. Gitu. Jadi sekali lagi hidup ini tentang rutinitas. Kalau mau jadi orang baik, ya rutinkan perbuatan baik. Gak bisa gak rutin. Harus rutin, rutin, rutin, rutin. Nah ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, maka mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatin kita, jaga iman tauhid kita. Jangan beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah sebagaimana beribadah kepada Allah. Esakan Allah dalam peribadatan kita, lalu ikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke bab baru. Bab Babul amri biada'il amanah. Bab perintah menunaikan amanat. Nah ini hadirin, perintah menunaikan amanat. Nah hadirin Allah muliakan, jadi bab perintah menunaikan amanat. Dan bicara tentang amanat hadirin, amanat itu kuluma, setiap kullu ma tumina 'alaihi al-insanu wa umira bil qiyami bihi, itu amanat. Kullu ma tumina 'alaihi al-insanu wa umira bil qiyami bihi, setiap hal yang dipercayakan kepada manusia dan yang diperintahkan untuk dijalankan. Gitu. Jadi setiap hal yang dipercayakan kepada kita dan setiap perintah atau setiap hal yang diperintahkan untuk dijalankan atau dikerjakan, itu amanah. Jadi setiap hal yang dipercayakan kepada manusia dan manusia itu diperintahkan untuk mengerjakan dan menjalankan, semua itu diungkapkan dengan satu kata amanah. Amanah. Jadi ketika kita dipercayakan sesuatu tuh, itu amanah. Ketika Allah dan Rasulnya perintahkan kita mengerjakan sesuatu, maka itu amanah. Itu amanah. Jadi kita harus melihat amanah dari kotak yang besar. Makanya hadirin Allah muliakan, kata para ulama, amanah itu secara umum terbagi menjadi dua. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan amanah yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Gitu. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah itu artinya semua apa yang Allah perintahkan. Kan tadi, semua ibadah yang harus kita kerjakan, itu amanah. Itu amanah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, salat itu amanah. Itu. Karena Allah perintahkan kita mengerjakan sholat. Puasa Ramadan itu amanah yang harus dijalankan. Zakat itu amanah. Haji sekali seumur hidup itu amanah. Jadi orang yang baik sama manusia tuh, tapi gak haji, padahal dia mampu, dia gak amanah. Dia gak amanah. Orang yang baik sama tetangga, tapi dia gak sholat, hadirin. Dia gak sholat, maka dia gak amanah. Menarik ya, selama ini kita pikir amanah itu sama orang aja. Ternyata ulama menjelaskan kepada kita, amanah yang pertama itu amanah kepada Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah, karena semua perintah Allah itu amanah bagi kita. Semua perintah Allah itu amanah yang harus kita tunaikan. Semuanya, hadirin. Karena semua yang dipercayakan kepada kita dan semua perintah untuk kita itu amanah. Jadi semua amanah. Kita harus sadar ini. Ini amanah loh, gitu. Nuntut ilmu itu amanah yang harus dikerjakan. Jadi kalau kita gak punya waktu untuk kajian, gak punya waktu untuk mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, itu gak amanah kita. Gak amanah. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Dan definisi amanah ini, kullu ma'tumina 'alal insan wa umira bil qiyam bihi, bisa dicek dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bisa dicek dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kata al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha ya'ummu jami'al amanatil wajibati. Wa hadha ya'ummu jami'al amanatil wajibati 'ala al-insan. Ini mencakup seluruh amanat-amanat yang wajib ditunaikan oleh manusia. Terus apa kelanjutannya? Min huquqillah, dari hak-hak Allah yang harus ditunaikan hamba-hambanya. Minas salawat, diantaranya itu salat, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Wazakawat, bayar zakat. Wal kafarat, membayar kafarat. Wan-nudhur, menunaikan nazar. Was-siyam, dan puasa. Wa ghairi dhalik, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan kata Ibnu Katsir, mimma huwa mu'tamanun 'alaih la yattali'u 'alaihi al-'ibad. Dari semua hal yang dipercayakan kepada dia dan hamba-hamba yang lain, orang lain itu tidak memperhatikan atau tidak mengetahui hal tersebut. La yattali' 'alaihi al-'ibad. tidak terpantau oleh manusia, tidak terlihat oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia. Tapi kalau dia dikasih kepercayaan itu, dia dikasih perintah tersebut, maka itu amanat yang harus dia tunaikan. Walaupun manusia gak tahu. Walaupun manusia gak tahu. Makanya itu amalan-amalan hati itu amanat. Ikhlas ketika ibadah. Manusia kan gak tahu, hadirin. Kita ikhlas atau enggak, itu amanat. Ridho kepada takdir. Mungkin kita bisa tampil manis di hadapan orang walaupun kita sedang kena musibah, walaupun nyesek. Tapi begitu ketemu orang senyum, kayaknya gak ada apa-apa. Begitu pulang ke rumah nangis, kesel, banting pintu. Gitu, vas bunga dilempar. Nah, ini. Orang-orang gak tahu, tapi kan Allah tahu, hadirin. Dan itu amanat. Ketika Allah kasih sesuatu, ya Anda ridho ngejalaninnya. Anda sabar. Itu amanat. Mimma huwa mu'tamanun 'alaihi la yatali 'alaihi al-ibad. Gitu, hadirin Allah muliakan. Semua itu amanat. Semua itu amanat. Walaupun manusia enggak tahu. Kita tinggal di sebuah unit apartemen sendirian. Lalu terdengar suara azan dari masjid sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kebangun. Ternyata azan subuh. Itulah. Kita tidur lagi, hadirin. Pas kita terlap lagi, kita dengar suara azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pikirin dejavu, jangan-jangan. Ternyata azan zuhur, hadirin. Gitu. Kebablasan. Berarti itu enggak amanat itu, hadirin. Tapi kan enggak ada yang tahu. Ya enggak ada yang tahu, Allah tahu. Anda gak salat subuh, bangun-bangun zuhur, itu bukan dejavu. Coba buka apa, buka tirai Anda tuh, matahari di atas. Saya pikir tadi dejavu, bukan. Jadi hadirin, walaupun manusia itu gak tahu, dan ini urusan kita dengan Allah, itu amanat. Bahkan masih ingat ucapan para ulama, jangan jadi wali Allah di hadapan manusia dan jadi musuh Allah ketika sendirian. Itu kan kata ulama kita. Kalau depan manusia aja kayaknya tuh wali nih orang nih. Tapi kalau udah sendirian, hadirin, kok lebih cocok jadi musuh Allah ya? Lebih cocok jadi musuh Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Ucapan siapa itu? Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Jadi ingat loh, ini amanat. Makanya hadirin Allah muliakan, orang-orang beriman itu sebenarnya enggak butuh CCTV. Orang-orang beriman itu gak butuh pengawasan dari makhluk. Karena cukuplah Allah yang melihat. Waktu di kampus tuh kita punya dosen gitu, hadirin. Itu kalau ujian kelas kita ditinggal sama beliau. Itulah. kelas kita ditinggal dan nggak disuruh, pokok bukunya dikeluarkan, enggak, udah ditinggal aja pagi-pagi kelas aja tinggal. Tapi sebelum keluar beliau bilang, saya tinggalkan kalian dengan iman kalian kepada Allah. Wah, dalam itu hadirin, kita mikir aja, aduh bahaya nih. Nah, itu tadi. Jadi hadirin Allah muliakan, itu amanah, itu amanah. Bahwa semua kewajiban kita atau perintah Allah itu adalah amanah. Jadi sholat itu amanat hadirin, sholat amanat, zakat juga amanat, puasa amanat, haji itu amanat. Jadi harus ada perasaan itu gitu loh. Jamaah yang belum haji itu harus berpikir, aduh ini ada amanat yang belum saya tunaikan. Khususnya kalau kita udah mampu. Atau punya kesempatan untuk itu, tapi kita gak gunain. Sekarang kondisi udah berubah. Ya harusnya kita mikir, aduh gimana ya pertanggungjawaban saya di hari kiamat. Kita-kita yang dulu itu gak puasa Ramadan, enak aja gak puasa dulu itu. Harusnya kita mikir nih, ini ada amanat yang dulu saya sia-siakan. Kita yang gak sholat misalnya beberapa waktu yang lalu, waktu masih gak jelas hidup kita, ada berapa puluh bahkan ratusan amanat yang kita sia-siakan. Itu tentang hak-hak Allah hadirin. Dan ingat, ini hak Allah loh, jangan main-main. Ini hak syadidul iqab yang sangat pedih siksanya. Ini hak Rabb yang punya api neraka. Ini hak yang bisa mengazab kita di kubur kita. Ini hak zat yang membangkitkan kita dalam kondisi telanjang bulat. Jangan remehkan, ini hak Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan. Ini bukan hak sembarangan. Dan itulah makanya nanti kita lihat bagaimana para ulama kita menyikapi hal ini. Bagaimana para ulama kita menyikapi hal ini. Bismillah. Hadirin Allah muliakan. Lalu yang kedua, hak manusia, hukukul ibad. Kata Imam Ibnu Katsir, yang kedua ini, wa min huquqil ibadi ba'dihim 'ala ba'd. Kal wada'i' wa ghairi dhalika. Dan di antara amanat yang kedua, amanat itu hak-hak manusia, hak-hak hamba satu dengan yang lain. Seperti misalnya wadi'ah, simpanan gitu loh. Jadi semua, mau hak Allah maupun hak manusia, harus kita tunaikan. Itu amanah. Hak suami itu amanah bagi istri. Hak istri juga amanah bagi suami. Punya anak tuh, itu hak anak tuh amanah. Hak orang tua, amanah. Kita pemimpin, itu hak-hak bawahan kita, staff-staff kita, anggota kita, itu amanah. Kita sebagai anggota atau kita sebagai pegawai, hak pemimpin kita itu amanah. Kita sebagai guru, hak-hak murid itu amanah. Kita sebagai murid, hak-hak guru kita itu amanah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi amanat itu luas. Amanat itu luas. Baik hak manusia, terlebih lagi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mudah, hadirin. Makanya jamaah yang Allah muliakan, konsep agama kita itu kan ad-din, kata para ulama, ad-din mabniyun ala ada'il huquq. Ini kaidah. Agama ini tuh dibangun di atas konsep menunaikan hak pihak lain. Ini kaidah kehidupan dan ini motonya orang sukses di dunia dan di akhirat. Ad-din mabniyun ala ada'il huquq. Agama ini dibangun di atas menunaikan hak. Kaidah ini pertama kali saya dengar dan pelajari dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ulama akidah yang mengajar di Masjid Nabawi hafizahullah. Jadi ad-din mabniyun ala ada'il huquq, selalu camkan di dalam hati dan di dalam dada kita, agama kita ini dibangun di atas menunaikan hak. Agama kita ini mendidik kita menjadi pribadi yang bermental menunaikan hak, menunaikan amanah. Setiap ketemu semua pihak, selalu berpikir, apa hak dia yang harus saya tunaikan? Apa hak dia yang harus saya tunaikan? Gitu loh. Habis kajian gitu, terus sarapan sama istri, ngelihat istri, mikirnya, apa hak istri saya yang harus saya tunaikan? Nah, istrinya ngelihat suami, apa hak suami saya yang harus saya tunaikan? Gitu. Ketemu orang tua hari ini, mikirnya, apa hak orang tua yang harus saya tunaikan? Orang tua sama anaknya, apa hak anak saya yang harus saya tunaikan? Ya, amanat. Habis itu kita mau jalan pagi ketemu tetangga, apa hak tetangga kita yang harus kita tunaikan? Lagi jalan pagi, telepon ringtone berbunyi. Ternyata dari sahabat kita. Sebelum kita angkat, apa hak dia yang harus saya tunaikan? Gitu. Pagi ini ada meeting, ketemu lah sama beberapa pihak. Mikir kita pas masuk, lihat muka-mukanya nih. Nah, apa hak mereka yang harus saya tunaikan? Gitu. Ketemu guru kita, apa hak guru yang harus saya tunaikan? Guru ketemu murid, apa hak murid saya yang harus saya tunaikan? Oh, gitu aja deh. Masuk waktu duha, waktu duha, apa hak Allah yang harus saya tunaikan? Hak Allah apa ya waktu ini? Masuk waktu zuhur, ini hak Allah apa lagi yang harus saya tunaikan? Itu kalau kita bisa konsisten tiap hari gitu, pegang omongan para ulama. Jangan omongan saya dipegang, ulama aja, akan ada perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Dan kalau kita lalai perbaiki, kita pasti lalai lah hadirin. Kita nih manusia bukan malaikat. kullu bani adam khata. Ah, langsung istighfar perbaiki, balik lagi konsep tadi. Yang jadi masalah dan yang membuat hidup kita berantakan, yang membuat tensi darah kita naik, yang membuat asam lambung kita naik, adalah kita jalanin hidup dengan konsep menuntut hak kita. Nah, itu kebalik jadi ini. Salah ilmu membuat asam lambung naik. Nah, itu masya Allah. Coba kalau suami ngeliat istrinya, ini istriku gimana sih, hak aku kok nggak disiapin, mana sarapan, aku kan suami. Ah, itu udah uring-uringan udah pagi-pagi. Istri juga gitu, aku kan wanita mas, aku kan juga ingin dipeluk. Ah, itu ribet lah gitu. Cari ributin aja nuntut hak. Anak remaja pamit sama orang tuanya. Aku pergi dulu ya. Loh, kamu gak di rumah aja? Papa mama di rumah loh. Weekend ini. Papa mama juga selama ini gak pernah punya ada waktu sama aku. Ah, itu ribut lah gitu. Gak jadi pergi, dilarang akhirnya berantem. Jadi udah mikirnya udah nuntut hak aja udah. Nuntut hak. Gitu. Terus yang lebih lucu lagi, nuntut hak sama Allah. Dipikir Allah zalim apa? Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu gak pernah zalim sama hamba-hambanya. Itu yang kita yakini dalam surat Ali Imran ayat 182 dan banyak ayat lainnya. Ini nuntut anak gue udah doa tapi gak dikabulkan. Mohon maaf mas, tadi salat asar gak? Enggak sih, ya susah. Ini minta doa enggak salat asar mas, ini kok lucu ya. Nuntut aja kerjaannya. Oh, dikasih nyawa aja udah bagus sama Allah. Itu kalau cuma dikasih nyawa. Semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu lah. Semua dikasih sama Allah. Kok lupa itu loh. Nuntut aja kerja. Tapi hak Allah gak ditunaikan. Hak Allah gak ditunaikan hadirin. Terus bilangnya Allah jahat. Yang lebih lucu lagi, apa salah saya? Ya banyak mbak salahnya. Kok nanya lagi apa salah saya? Kita ini pendosa. Kullu bani adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi hadirin Allah muliakan, yang bikin kita pening gitu loh, stres, itu prinsip kita nuntut hak. Solusinya tinggal dibalik dikit aja gitu loh. Solusinya itu ganti konsep, ganti pola pikir, ganti prinsip hidup, ganti moto. Tunaikan hak dan amanah. Nah, itu deh. Itu paling enak. Kita coba dulu, coba deh. Nggak usah masa sih Ustaz. Nggak, coba aja. Nggak usah pakai masa sih. Gitu lah. Coba dulu. Sebulan gitu. Coba ganti konsep ini sebulan. Lalu jalankan dengan ikhlas. Gimana perubahan hidup kita? Dan hadirin Allah muliakan, kalau hidup itu mentalnya mental nuntut hak, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu belajar lama-lama, itu semua juga jago begitu. Yang butuh skill yang bagus, yang tinggi itu menunaikan hak, itu baru kita butuh belajar. Itulah gunanya ngaji, hadirin, mengkaji riyadhus shalihin dan buku-buku para ulama yang lain, karena konsep kita itu menunaikan hak. Gitulah. Nah, ini yang perlu kita camkan. Insyaallah besok kita masuk ke ayat pertama dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat 58 dalam surat An-Nisa. Tapi itu dulu gambarannya tuh. Jadi amanah itu bukan sebatas dititipin barang, dipinjemin, atau ada yang nyimpen di kita. Ternyata amanat itu semua yang dipercayakan ke kita dan semua perintah yang ditujukan pada kita untuk kita kerjakan, itu semua amanat, baik itu hak Allah maupun hak manusia, semua itu amanah. Gitu. Jadi ya berusaha melakukan itu dan banyak-banyak istighfar lah. Kita ini banyak lalainya lah, hadirin. Saya rasa cukup, kita buka sesi tanya jawab sedikit saja. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, tim produksi beserta segenap keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, izin bertanya, kalau kita posting di status WA atau di grup mengingatkan jadwal puasa Ayyamul Bidh, tapi kitanya sendiri tidak melakukan puasa tersebut, apakah ini termasuk dimaksud surat As-Saff ayat 2 dan 3? Apakah berarti kalau kita belum bisa melakukan, lebih baik kita tidak posting semacam ini? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, salat As-Saff sudah kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengapa kalian menyampaikan apa yang kalian enggak amalin? Allah benci kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan, dan ini bencinya besar. Nah, hadirin Allah muliakan, kita sekatan kan harus diperinci. Yang pertama, kita gak ngerjain ini kenapa? Kalau kita gak mampu, gak ada masalah. Sebagaimana orang yang mengajak tetangganya haji tapi dia gak haji karena gak mampu. Ada orang menasehati kakaknya untuk berzakat tapi dia gak pernah zakat karena memang gak pernah sampai ke nisab, atau kalau pernah nisab gak sampai haul. Dan itu jelas gak ada masalah dan termasuk amal soleh, gak ada masalah sama sekali. Adapun kalau kita mampu tapi kita gak kerjakan, maka perlu diperinci apa hukum amalan tersebut. Kalau wajib dan ini jadi pola dan seterusnya, maka masuk ke dalam ayat ini. Tapi kalau ini tidak wajib, ini tidak wajib, maka insya Allah tidak masuk, tapi mengulangi keutamaan dan kesempurnaan kita dan mengurangi power penyampaian kita. Kan apa yang kita sampaikan kan punya power. Semakin kita jalankan, semakin kuat power itu. Semakin berkah gitu loh, kalau bahasa kita. Tapi kalau bisa, tapi kalau kita tidak kerjakan karena uzur, misalnya wanita karena faktor suaminya, suaminya minta nggak puasa, maka itu juga nggak masalah. Jadi mampu tapi karena ada faktor lain. Karena ada faktor lain, itu bagus. Atau misalnya kita udah share, kita puasa, diundang makan, orang udah capek nyiapin makanan buat kita, akhirnya kita nggak puasa hari itu, nggak masalah itu, karena ada udzur. Intinya kalau itu amalan sunnah dan itu kita mampu, tapi karena ada udzur yang lain, maka nggak ada masalah. Kalau nggak ada udzur, maka insya Allah nggak berdosa, tapi mengurangi kekuatan apa yang kita sampaikan atau keberkahan. Tapi tetap dapat pahala insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita menginginkan anak agar bisa menghafal Quran dengan menyekolahkan tapi kita tidak ikut menghafal? Apakah kita termasuk yang dimaksud dalam surat As-Saff 2 dan 3 ini? Jawabannya kita tahu menghafal Quran diperinci, ada yang wajib yaitu surat Al-Fatihah, lalu ada yang tidak wajib ain atau fardu kifayah seperti surat-surat yang lain. Maka kalau yang kita ngafal surat Al-Fatihah, ya kita masuk ke dalam ayat ini karena surat Al-Fatihah harus dihafal. Adapun kalau maksud surat-surat yang lain, maka insya Allah enggak, tapi usahakan juga menghafal hadirin, biar berkah itu yang kita kerjakan. Walaupun gak hafal-hafal, mungkin karena faktor U atau apa, tapi yang penting berusaha ngafal aja dulu. Berusaha ngafal, walaupun gak hafal-hafal, atau walaupun lama banget progresnya, gak masalah. Kita tuh butuh jadi teladan ke anak-anak kita, butuh. Dan anak-anak kita butuh keteladanan. Coba deh, insya Allah berkah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, dan semoga Allah merahmati Nawawi Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu anak balita, dan atas izin Allah saya juga seorang pengajar tahsin Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kedarulah ada dua orang ibu-ibu yang minta diajarkan belajar membaca Al-Quran dengan saya. Namun saya mempertimbangkan hal tersebut, dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan. Dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan dengan durasi 2-3 jam per hari. Ditambah terkadang ada kegiatan sosial di lingkungan rumah bersama ibu-ibu di masyarakat. Dan hanya ada 2 hari saya tidak mengajar. Dan di 2 hari tersebut saya ingin gunakan untuk fokus belajar bersama anak saya yang balita dan mengurus rumah yang tidak bisa saya kerjakan secara maksimal ketika di hari lain. Apakah saya termasuk sombong Ustaz jika menolak 2 orang ibu tersebut untuk belajar tahsin Al-Quran dengan saya, dan saya arahkan untuk belajar dengan kawan saya yang juga seorang pengajar tahsin Al-Quran, namun ibu-ibu tersebut maunya tetap dengan saya? Saya jadi bingung Ustaz. Saya sudah meminta pertolongan dan petunjuk pada Allah, namun hati saya lebih condong untuk tidak menambah lagi peserta mengaji dikarenakan atas izin Allah sudah lebih dari 20 orang yang belajar mengaji tahsin dengan saya. Apakah pola pikir saya salah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi sempat kita bahas ya, jamaah sekalian, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah menentukan porsi, sehingga kita tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak kurang porsinya dan tidak berlebih-lebihan. Karena itu porsi itu penting. Nah, yang enak itu kalau sebuah amalan dan ibadah udah ada porsinya dari Allah. Salat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, udah enak banget. Nah, tapi kan ada banyak amalan tuh yang porsi detailnya tuh nggak disebutkan. Nah, itu kita harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Karena nggak semua permintaan tuh direspon. Karena kan konsep kita bukan merespon semua permintaan, tapi fa'atiku ladhi haqqin haqqah, kata Nabi SAW. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah, tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Ini amanah nih, ini bab kita ini. Anak itu amanah, rumah itu amanah, bagi istri itu rumah itu amanah. Kita akan ditanya tentang rumah kita. والمرأة رعية ومسؤولة عن بيت زوجها وأولاده. Wanita itu akan ditanya tentang kondisi rumahnya dan anak-anaknya itu. Jadi harus ada waktu. Harus ada waktu ngajar, harus ada waktu dengan rumah, harus ada waktu dengan anak. Jadi dibagi aja. Kalau memang enggak bisa, ya udah berarti udah full. Tapi coba diangkat dulu sama Allah, minta pertolongan. Karena saya ini dua orang ini kalau memang masih bisa dimasukkan di schedule yang memang schedule mengajar, bagus banget. Tapi kalau memang udah nggak bisa, jangan dipaksakan. Itu hal penting. Tapi kita harus bisa memahami, karena memang gini loh hadirin, emang hubungan murid sama guru tuh nggak bisa simpel digantikan dengan pihak lain. Artinya cukup personal jemaah. Nggak sama kan kita ikut kajian nih. Emangnya dalam sebuah pembahasan, misalnya pembahasan bab sabar gitu atau bab ikhlas, kan ada banyak opsi. Tapi kenapa kok kayaknya saya serak sama Ustadz Fulan ya? Atau nanti yang lain Ustaz B ya, nanti yang lain Ustaz C. Padahal kalau kita lihat Ustaz A, B dan C, A, B dan C, pembahasannya sama aja. Tapi memang al-arwahu junudun mujannada gitu loh. Ruh itu tuh seperti tentara satu batalion, tentara satu itu. Ya barat merah sama barat merah, barat hijau sama barat hijau. Cocok-cocokan gitu loh hadirin, seringkali itu. Dan seringkali manusia tuh sulit cocok sama pihak lain. Makanya kan annasu ka ibili mi'ah kan. Manusia tuh kayak 100 onta. Susah nyari yang cocok. Jadi itu seperti itu. Belum lagi jelas-jelas yang paling penting bahwa hati itu terpaut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak boleh lupa. Kecocokan kita dengan sahabat kita, kecocokan kita dengan guru kita misalnya atau seorang ustaz atau kalau ini ustazah. Itu tuh sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka disyukuri gitu. Apalagi kalau Allah buat kita cocok dengan orang yang berkualitas dan dia cocok sama kita. Itu tuh mahal banget. kita bayar nggak bisa nih. Kita bayar nggak bisa. Misalnya tadi kita tuh bisa cocok sama seorang guru gitu, kayak pertanyaan ini, seorang guru yang masya Allah banget dan beliau pun senang sama kita. Padahal kita juga bukan murid yang cerdas, bukan ini, tapi itu iya ya. Jadi ini bukan, sekali-kali bukan akses loh. Betapa banyak orang dapat akses, gurunya gak nyaman sama ini orang. Dan gak nyaman aja, gak cocok. Kan itu yang Allah katakan dalam surat apa? Al-Anfal, ayat 63. Wa'allafa baina qulubihim. Allah tuh menyatukan hati-hati mereka. Terus apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'allafta baina qulubihim. Kalau engkau wahai Muhammad, kalau engkau, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau wahai Muhammad mengeluarkan dana budget dengan nilai yang ada di bumi ini semua, di bumi ini semuanya, minyak buminya, batu baranya, lalu emasnya, timahnya, semuanya untuk menyatukan hati-hati manusia, malaf tabayna qulubim, enggak bisa. Walakin Allah alafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Gak bisa. Kita ini cocok sama teman sekamar tuh. Itu karena Allah. Buktinya bagi yang di asrama, teman sekamar kita ada 5, 6, ada 7. Kenapa kita cocok sama si A? Kenapa gak yang lain? Oh mungkin paling ganteng? Gak juga gitu loh. Paling atletis? Enggak, paling letoy gitu. Paling cerdas? Enggak, paling cerdas juga. Tapi pokoknya kita serak sama dia udah, dan dia serak sama kita. Itu tuh Allah yang menyatukan. Sampai Nabi SAW kalau mau menyatukan kita nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa tuh. Allah yang berfirman, lo anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau menginfakkan seluruh harta agar tuh manusia solid, kompak, hatinya saling terpaut, gak bisa. Kalau membuat tim secara fisik, bisa, secara profesional. Tapi emang tim yang secara profesional kalau setelah jam kerja bareng terus gitu? Gak juga, masing-masing udah. Nanti besoknya ketemu lagi karena kerjaan. Tapi kompak, tapi hanya gara-gara kerjaan. Tapi kalau hati, oh itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bersyukur, apalagi kalau kita dekat sama orang soleh. Dan tuh orang soleh juga senang sama kita. Jadi kadang-kadang tuh akses ada. Tapi orang solehnya tuh enggak serak sama kita. Ketika ditanya, enggak tahu juga. Pokoknya hati saya enggak, hati saya lebih ke si A daripada si B, gitu aja. Itu Allah tabaraka wa taala. Ini ayatnya, hadirin. Jangankan gitu, enggak, antum enggak bisa gitu. Kalau sekali lagi, kalau sikap secara zahir bisa, ya saya agak pilih kasih, saya akui. Tapi hati enggak bisa. Enggak bisa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mau bayar berapa enggak bisa. Saya bayar 125 miliar ya, asal Anda tuh menyayangi sahabat Anda yang enggak bisa. Dan sebaliknya, kadang-kadang tuh ya Allah, ini teman kita nyusahin terus deh, nyusahin, ngutang segala macam enggak bayar, tetap aja kita sayang sama dia. Kita juga bingung, ada orang ngasih kita A, ngasih kita B, biasa aja kita. Padahal ngasih terus nih orang, pengen deket sama kita, ngasih ini, ngasih, biasa aja. Tapi yang ini ngerepotin terus, gak tahu kita seneng aja sama dia. Itu tuh masya Allah. Emang hati itu di tangan Allah, hadir. Makanya jangan, gak tenang aja, gue bisa kendalikan hati. Gak bisa kendalikan hati udah. Kok hati kita aja setengah mati kita, apalagi hati orang. Jadi kalau bagi beliau ustazah ini, kalau ada orang yang pengen mana maunya sama anti ustazah, itu memang insyaallah Allah yang gerakin itu. Gitu. Tapi memang kita enggak bisa terima semuanya, makanya selektif buat skala prioritas. Karena itu tadi. Kenapa ada, misal ada banyak A, banyak B, banyak, kok kita seraknya sama ini? Dan gayung bersambut gitu loh. Gayung bersambut, beliau juga serak sama kita. Bahkan kalau ada satu kan bukan yang bersambut, bukan gayung lagi, udah gayung, ada baskom, ada panci, semua peralatan dapur sama kamar mandi ada di situ, ada odol lah, ada sabun, ganti-gantian, tukar-tukaran sabun cair, ada jangan sabun batang agak kurang steril, dan odolnya jangan sikat giginya gitu loh. Jadi itu yang paling penting, karena kita harus resap. Jadi kita ini tuh dikelilingi nikmat Allah, tapi kita nggak sadar ini nikmat Allah, dan kita ngeremehin. Kayaknya emangnya kita berpikir kita yang humble, kita yang supel, kita yang bisa mencairkan, nggak bisa, jadi nggak bisa. Itu hati itu kalau udah terpaut, itu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Makanya kan di kehidupan, kalau misalnya di suami istri ya, kenapa kehidupan ada yang suaminya tuh keren banget, tapi istrinya biasa aja secara fisik. Tapi suaminya sayang banget sama istrinya. Dan mereka saling, ada sebaliknya, istrinya itu cantiknya ijma, udah semua mazhab bilang istrinya cantik, dan suaminya ijma juga nggak ganteng gitu loh. Jadi semuanya nih ijma ketemu ijma, tapi beda mazhab gitu. Tapi mereka saling mencintai, istrinya sayang banget sama suaminya nggak ganteng sama sekali ini, dan suaminya sayang banget sama istrinya. Wajar lah cantik, nggak juga, ada banyak wanita cantik dicerai sama suaminya, banyak. Orang nggak tahu kehidupan aja yang bilang karena faktor kecantikan. Ini tangan kita gak cukup untuk menyebutkan kejadian di masyarakat. Laki-laki yang tampan, keren, kaya yang digugat cerai sama istrinya, dan istri yang cantik segala macam yang diceraikan sama suaminya banyak. Ini hati hadirin. Jangan andalkan fisik. Atau jangan andalkan uang. Hati. Kita dibuat serak, dibuat ini tuh. Nabi sama-sama yang gak bisa menyatukan hati-hati itu. Makanya coba apa? Coba di dalam kebersamaan. Dulu tuh saya sempat mikir gitu nih. Ini kalau misalnya kita punya si A, teman kita dari lingkungan A gitu ya. Ini masya Allah soleh. Nahsabu kadzalika wallahu hasibuh. Lalu kita punya dari lingkungan B, kita nilai soleh. Wala nazaki ala ahad wallahu hasibuh. Terus kan seringkali kayaknya kita erakan aja. Gak bisa tuh. Sesama orang soleh itu belum tentu nyambung gitu loh. Ini pada sesama orang soleh. Emang Allah nyatukan. Allah nyatukan. Sesama orang soleh belum tentu nyambung. Gitu. Saya punya kakak kelas dulu tuh bandel. Tapi guru saya sayang banget sama beliau ini. Bandel dulu. Sampai kabur dari pondok dicari sama guru saya. Sampai suruh balik lagi gitu. Emang hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khair. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Dan mari kita hargai misalnya kebersamaan kita, mari kita bersyukur kepada Allah ketika hati kita dipautkan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Lalu orang-orang soleh itu juga sayang sama kita dan hatinya terpaut dengan kita. Oh, itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kurang bersyukur atau lalai bersyukur, karena kalau kita nggak bersyukur nanti dicabut sama Allah, dicabut. Nanti akses ditutup sama Allah, atau akses dibuka tapi mereka nggak respect lagi sama kita, hatinya nggak ke kita lagi. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ini yang bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.